Al-Quran itu kitabur rahmah. Nabi kita Nabi rahmah. Para sahabat adalah generasi rahmah. Kok bisa ketika kita pelajari kita semakin kasar, kita semakin kaku, kita gak mau menyapa, kita ringan tangan, kita berwajah murung dan suram. Ini salah kaprah, hadirin. Lihat Nabi. Katakan para sahabat, aku tidak pernah melihat Nabi kecuali dalam keadaan tersenyum. Nah itu, karena ilmunya benar dan mengerti roh ilmu itu apa. Jadi dari wajahnya aja udah kelihatan, ah ini orang yang penuh kasih sayang. Coba kalau antum cemberut terus, orang melihat antum kasih sayang tidak? Tidak. Ah ini lagi banyak masalah, kan gitu. Jadi kesan pertamanya udah beda. Nah orang-orang yang sering belajar harusnya menampilkan sifat-sifat rahmat demikian. Nabi gak pernah caci orang, gak pernah maki orang. Bahkan musuhnya aja gak pernah digibahin oleh beliau. Nabi berbaik sangka, Nabi memaafkan. Itu Nabiul Rahmah. Nabiul Rahmah. Saya ingin bertanya kepada hadirin sekalian, di perang Uhud, kesalahan sebagian umat Islam fatal apa tidak? Fatal atau tidak? Fatal. Kesalahan yang mengakibatkan gugurnya berapa orang? 3 orang? 2 orang? 70 orang para sahabat. Apa enggak fatal itu? Tapi pertanyaan saya, pernah baca sejarah tentang perang Uhud? Ketika sampai di Madinah, pernahkah Nabi ngamuk-ngamuk di hadapan para sahabatnya? Ini semua gara-gara ente-ente ini. Pernah bilang begitu? Kita jadi kalah di perang Uhud. Nih gigi geram saya patah. Pernah ngamuk-ngamuk di hadapan sahabatnya? Saya kehilangan Hamzah, paman yang sangat saya cintai. Gara-gara antum-antum ini gak taat. Pernah disalahkan? Tidak pernah. Anda ilmu mabniun ala rahmah. Kenapa demikian? Karena kitab suci Allah adalah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Dan kitab suci kita adalah Kitabur Rahmah. Allah berfirman dalam surat Ali Imran 159 tentang masalah ini. Fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amr. Sebelum ayat ini dibuka dengan firman Allah yang mana Allah mengatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya dengan rahmat Allah, lihat sifat rahmat lagi yang Allah sebutkan. Hanya dengan rahmat Allah engkau bisa lembut sama mereka. Kalau engkau berhati keras dan kasar dengan mereka, mereka akan menjauh dan menghindar darimu wahai Muhammad. Lalu Allah mengatakan apa? Fa'fu anhum. Maafkan mereka. Al-Imam Al-Baghawi mengatakan ayat ini berkaitan dengan kesalahan para sebagian para sahabat di perang Uhud. Allah katakan maafkan mereka. Wastaghfir lahum, tidak cukup hanya dengan dimaafkan. Minta kepada Allah agar Allah mengampuni mereka. Wasyawirhum fil amr, dan tetap bermusyawarah dengan mereka. Jangan jerat, jangan kapok. Tetap rangkul mereka. Subhanallah. Dan Allah memulainya dengan fabima rahmatin minallah. Karena rahmat Allah, engkau bisa lembut dengan mereka. Bayangkan, bisa kita terapkan rahmat sehebat ini? Ini 70 sahabat meninggal, salah satunya paman beliau, siapa? Hamzah. Tapi Nabi tidak pernah ngamuk-ngamuk di kota Madinah. Nabi tidak pernah mengkambing hitamkan para sahabatnya. Nabi maafkan dan Nabi berdoa kepada Allah semoga Allah ampuni, dan Nabi tetap merangkul mereka. Sudahkah kita menjadi pribadi seperti itu? Katanya sudah ngaji, katanya mengikuti sunnah Nabi, katanya mengkaji Al-Quranul Karim dan hadith-hadith Nabi SAW. bagaimana sikap rahmat kita kepada diri kita dan kepada saudara kita, umat Islam yang lain, sesama kita. Semoga semakin belajar, semakin mengkaji, semakin banyak ilmu yang kita miliki, kita semakin sayang kepada diri kita dan kepada manusia yang lain, kepada orang tua kita, istri dan anak-anak, saudara-saudara dan kerabat, lingkungan sekitar, tetangga, jangan lupakan tetangga, lalu teman-teman di tempat pekerjaan kita dan masyarakat kita secara umum. Semakin belajar harus semakin menunjukkan diri kita penuh dengan rahmat dan kasih sayang yang selama ini sudah kita pelajari.